belakang bi yang ku rasai saat kau pergi. Hujan bagai mengundang nestapa, titis airnya bersama deru tangisanmu. Buat kali pertama ku melihat air matanya, sejak ku kenali dia setia kuasa. Di saat berduka ini kan notanya pertemuan kita. Andai begitu surat takdir, usah lagi kita mungkin bersyukur pada rahmatnya. Tetap menanti ku dibayar.